بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat amalan zikir dari guru sekolah waktu di SMK. Ya Hayyu ya Aliyu ya Wali, ya Wafi ya Waqi. Pertanyaan, apakah boleh dilaksanakan karena dulu tidak dijelaskan maksud tujuannya? Ya antum tanyakan sama guru antum, apa maksudnya? Jadi kalau diberikan amalan, tanyakan dulu. Ini apa, maksudnya kemana dan sebagainya. Ya. Kadang orang tua kita itu tidak banyak detail memberikan gambaran. Jadi begitu melihat, ini amalkan ini, amalkan ini. Kadang-kadang orang tua kita juga melihat ini kesulitannya apa. Ini kan yang disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nama umum. Ya. Ya Hayyu ya Aliyu kan? Ya Waliyu ya Wafiyu. Maksudnya apa? Ya Allah, tolong berikan saya ya Allah derajat yang tinggi. Tolong berikan saya supaya energik dalam beraktivitas. Ya Allah, tolong tempatkan saya di tempat orang-orang sehat. Ya Allah, jaga saya dari keburukan-keburukan. Ya Allah, jadikan saya kaya ya Allah, dan jadikan amalan saya pekal dalam pandangan-Mu. Ini kan amalan-amalan bagus ketika diminta. Cuman maksud saya ketika antum bacakan, antum paham isinya. Jadi ketika minta misalnya, ya hayyu ya hayyu, Allahumma hayyina alal Islam. Sebut ya hayyu, ya Allah yang maha hidup, hayyina, hidupkan semangat saya alal Islam pada nilai-nilai keislaman, memandangnya Islami, pakaiannya Islami, jalannya Islami, dan sebagainya. Kadang-kadang ya hayyu, tapi maaf, bicara antum tidak Islami. Yang dilihat tidak Islami. Ke tempat pekerjaan tidak Islami. Yang gak nyambung antara doa dengan ikhtiar. Doa itu akan cepat dikabulkan kalau ikhtiarnya selaras dengan doanya. Antum minta kan, sering saya katakan, ya Allah jadikan saya penghafal Quran. Tapi setiap hari antum gak pernah menghafal, gak akan nyambung. Ya Allah tolong jadikan anak saya ya Allah rajin sholat. Antum tempatkan di sekolah yang tidak mengajarkan sholat, gak akan nyambung. Silahkan kalau gak percaya, coba aja, gak akan nyambung. Ya.